ila qawlihi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Wa innahu wallahi laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Baik. Saya. Tapi sudah dibahas sebagiannya. Kita lanjutkan saja. Babnya tentang istisqa bil anwa. Al istisqa bil anwa, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Ayat Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Ma huwa mawaqi'in nujum? Mada qala Mujahid? Annahu nam matali'uha aw masaqituha, tempat terbitnya atau tempat terbenamnya bintang-bintang. Bintang itu ada yang muncul, ada yang tenggelam. Muncul di tempat tertentu, tenggelam di tempat lain. Nah, dan mereka ada yang mempelajarinya, mana bintang yang muncul dan kapan munculnya dan kapan hilangnya, di tempat mana, di arah mana, ini mawaqi'un nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa inna hadzal qasam alladhi aqsamtu bihi laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa sumpah yang Allah katakan dengan sumpah di awal ayat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, itu adalah qasam. Kalau kalian tahu, dia adalah qasamun azim, sumpah yang besar. Lau ta'lamuna 'azamatahu la'azzamtumul muqsim bihi 'alaihi. Kalau saja kalian tahu keagungan dan kebesaran yang dipakai sebagai sumpah, maka niscaya kalian akan mengagungkan yang bersumpahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qawluhu innahu laqur'anun karim, dan sungguh dia adalah Quran yang mulia. Jadi bersumpah dengan mawaqi'un nujum tadi adalah sumpah yang besar, dan yang muqsam lahunya adalah Al-Quran Al-Karim. Hadza huwal muqsam alaih, inilah yang dijadikan sebagai muqsam alaih. Muqsim, al-muqsam, wal-muqsam alaih. Yang muqsim, yang bersumpah adalah Allah SWT. Muqsamnya adalah yang dipakai sumpah, yaitu mawaqi'un nujum. Sedang muqsam alaih adalah yang sumpah itu dipakai untuk menegaskannya. Berarti apa? Quran Karim. Bahwa itu benar-benar Al-Quran yang mulia dari sisi Allah Ta'ala. Sumpah tadi untuk ini. Qala wa huwa Al-Quran. Ay, maknanya wa innahu wahyullahi wa tanziluhu wa kalamuh. Bahwa Allah bersumpah dengan sumpah yang besar bahwa Al-Quran adalah wahyunya. Wahyu Allah. Tanziluh, yang diturunkan oleh Allah. Wa kalamuh, ucapan Allah Subhanahu wa taala. La kama yaqulul kuffar, tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Innahu sihrun au kahanatun au syi'run, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir musyrikin yang berkata bahwa ini tidak lain kecuali sihir. Ini tidak lain kecuali kahana, ucapan dukun. Au syi'r, ini tidak lain kecuali syi'r. Maka Allah bantah semuanya dengan sumpah. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sampai pada ayat innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran yang mulia dari sisi Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ada lagi tuduhan mereka selain sihir, kahanah dan syair. Yaitu qaulul bashar. Dianggap ucapan biasa, ucapan manusia. Mereka yang tidak memahami kebesaran, ketinggian, keagungan bahasa Al-Quran, yakni ucapan yang ada dalam Al-Quran dan kandungannya dan ketinggian balaghahnya, sastranya, mereka berkata, innahu laqaulul bashar. Itu ucapan manusia biasa. Tetapi mereka yang seperti ini sedikit. Kebanyakan orang Arab kagum dengan Al-Quran. Mengapa? Balaghatuhu aliyah. Balaghahnya, sastranya sangat tinggi. Orang Arab ketika itu sedang berbangga-bangga dengan gaya bahasa yang tinggi. Dengan syair-syair. Mereka membuat sekian banyak syair-syair dan mereka letakkan di Ka'bah. Digantungkan. Mu'allaqah. Sehingga dijuluki dengan mu'allaqat. Itu syair-syair yang istimewa menurut mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Al-Quran. Mereka kagum. Ini bagus sekali. Tetapi mau mengakui bahwa itu dari Allah, Quran, wahyu, mereka tidak mau. Karena mereka masih musyrikin. Tapi mereka tahu bahwa itu bukan ucapan biasa. Maka mereka menuduh dengan tuduhan tadi. Ini pasti sihir. Ini pasti sihir. Ada yang menuduhnya kalau itu adalah syair. Itu sama dengan tulisan-tulisan kami. Kami bikin syair, dia bikin syair. Itu saja. Ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah mantra-mantra dukun. Maka Allah bersumpah. Bima waqi'in nujum. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun. Dari ciptaan-ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, maka Allah bebas untuk membanggakan, menyombongkan semua ciptaannya apapun yang Allah kehendaki. Adapun manusia, adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kadang-kadang bersumpah dengan nama dirinya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. Bersumpah dengan nama dirinya, fala wa rabbik. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang Allah banggakan dan Allah anggap ciptaan besar. Seperti arsy. Atau langit dan bumi. Was-sama. Allah katakan wan-najmi idza hawa. Atau Allah katakan was-sama'i wat-tariq. Dan sumpah-sumpah lainnya. Maka bagi Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya sekehendaknya, sedangkan kita wajib bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kembali kepada pembahasan. La kama yaqulul kufar, maka Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar, yang kata Allah, lau ta'lamuna 'adzim. Kalau kalian tahu sumpah ini sumpah yang sangat besar. Kata Allah, innahu laquranun karim. Itu adalah Al-Quran yang mulia. Bukan sihir, bukan kahanah, bukan sihir. Bukan pula kalamul bashar. Bal huwa Quranun karim, ay azimun kathirul khair. Yani Quran yang agung, yang sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Li'annahu kalamullah. Wa ma huwa biqawli kahin. Wama huwa biqawli syair. Itu bukan ucapan syair, bukan ucapan kahin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fawasafahu bima yaqtadi husnahu. Maka Allah sifati dengan apa yang menunjukkan kebagusannya atau keindahannya. Yaitu kalimat Quranun karimun. Itu sifatnya. Karim. Yaqtadi husnahu. Memberikan konsekuensi bagusnya Quran itu. Dan juga kasrata khairihi. Banyaknya kebaikan yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya berita, tapi hukum-hukum. Bukan hanya hukum-hukum dan berita, tetapi juga kisah-kisah yang memberikan fawaid. Faedah-faedah. Bahkan di dalamnya ada sekian perkara yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti-bukti kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita-berita tentang yang akan terjadi. Begitu benar-benar terjadi, mereka semua terkejut. Ternyata benar Al-Qur'an. Setelah terbukti, mereka masih belum percaya. Seperti kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka dzata lahab. Kalimat masuk neraka, kalimat tabbat ila akhirih menunjukkan kalau Abu Lahab tidak akan masuk Islam dan akan mati dalam keadaan kafir. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan juga istrinya hammalatal hatab. Kalau saja barakallahu fikum dari sisi manusia bukan dari Allah, bisa salah. Loh, ternyata masuk Islam. Bagaimana surat tabat? Akan dibuang. Dan itu tidak mungkin. Barakallahu fikum. Karena dari Allah, Allah tahu bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Dan terbukti. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Diseret kepalanya oleh anak-anak. Khonibna a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini kasrat khairihi wa manafi'ihi wa jalalatihi, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, mengandung kemuliaan, itu makna karim. Fa innal karim huwa al-bahi al-kathir al-khair. Makna karim itu al-bahi, dari kata baha yang artinya hebat. Apa itu makna baha atau karim atau hebat tadi? Dalam segala sisi. Wah, ketinggian bahasanya, kebaikannya, fawaidnya, ahkamnya, kisahnya, ila akhirnya. Ya'ni al-kathir al-khair al-'azim an-naf', banyak kebaikannya dan besar manfaatnya. Wa huwa min kulli syai'in ahsanahu wa afdalahu. Karena dari segala sisinya Al-Qur'an ini yang paling bagusnya dan yang paling afdalnya. Dari segala sisi. Min kulli syai'in min kulli wajhin. Ai, bagus mana gaya bahasa syair dengan Al-Quran? Bagus Al-Quran. Padahal syair mereka sudah mengatakan itu sangat bagus. Tapi ketika melihat dan mendengar ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kafir itu kagum-kagum. Padahal mereka ahli syair. Bahkan ketika mereka mendengar wan najmi idha hawa sampai akhir surat, mereka semuanya sujud tanpa diperintah. Yang muslimnya dan yang kafirnya semuanya sujud. Yang muslim sudah jelas karena beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana musyrikin? Ada apa dengan mereka kok ikut sujud? Karena terkagum-kagum dengan kata-katanya yang sangat indah. Taib dari susunan katanya. Tetapi barakallahu fikum, dari sisi lain syair-syair tadi isinya la syai. Enggak ada nilainya. Sedangkan yang ini, yang Quran, sudah bahasanya lebih bagus, kata-katanya indah, ternyata isinya fawaid jamma. Adapun mereka menganggap syairnya indah, masya Allah. Katanya, taib, apa isinya? Memuji khomer. Memuji perempuan. Syair jahiliyah. Di antara ciri-ciri syair jahiliyah adalah menangisi atlal, menangisi puing-puing, memuji wanita, memuji khamr, dan menangisi mayit, meratapi mayit. Itu ciri-ciri syair jahiliyah. Kenapa menangisi puing-puing? Karena mereka biasa hidup nomaden, berpindah-pindah. Ceritanya selalu berulang. Dia cinta sama si fulana, ternyata ketika didatangi sudah pindah. Hanya puing-puingnya saja yang tersisa. Entah pindah kemana. Kemudian bikin syair. Apa isinya? La syai. Sama sekali tidak bermakna. Na'udzubillah. Bahkan isinya ma'asi wa dunub. dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat. Adapun Quran, masya Allah, isinya akhlak yang mulia, hukum-hukum yang sempurna. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Demikian pula dari sisi-sisi lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam. Allah sendiri mensifati dirinya dengan sifat karam juga. Tentunya karamnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, paling sempurna. Wa wasafa bihi kalamahu, maka Allah sifati juga ucapannya dengan karam. Wa wasafa bihi arsyahu, dan Allah sifati juga arsy-nya dengan al-karam. Arsyun karim. Wa wasafa bihi ma katsara khairuhu wa hasuna manzaruhu. Demikian pula disifati semua yang banyak kebaikannya dan bagus pemandangannya. Minan nabati wa ghairihi. Kalau ada seorang yang memuji pohon yang indah, kebun yang indah, mereka akan sebut dengan karim. Masya Allah. Sajaratun karimah. Ila akhir. Kalau tidak berfaedah, enggak disebut karam, enggak disebut karim. Sehingga mereka sering menyebut pula anggur dengan karim. Karum atau karam. Wa wasafa bihi salaf. Dan juga para salafus salih. Fassara salaf al-karim bil-husni. Oleh karena itu para salafus salih juga mengatakan atau menafsirkan al-karim dengan al-hasan. Tapi dari segala sisi, hasuna kalamuhu wa hasuna ma'nahu. Maknanya bagus, kata-katanya bagus. Ada kata-kata yang katanya indah, tetapi maknanya tidak indah. Ya laitalaha atau laitalana faha. Hah? Siapa yang hafal syair-syair seperti itu? Alhamdulillah saya enggak hafal. Duhai kiranya kalau hidungnya adalah milikku dan juga matanya. Ah, ya laita ainaha lana wa faha. Duhai kiranya matanya dan mulutnya adalah milikku. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Hanya memuji perempuan. Barakallahu fikum. Enggak ada makna sama sekali dalamnya. Qala al-Azhari, berkata Azhari, al-Karim adalah ismun jami'un lima yuhmad. Kata al-Azhari rahimahullah lughawi, makna karim adalah sebuah nama yang mengumpulkan segala perkara yang terpuji. Disebut karim. Wallahu ta'ala karimun jamilul fi'al. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat karim. Jamilul fi'al. Dan perbuatan-perbuatannya juga bagus. Wa innahu laqur'anun karim. Demikian pula Quran karim. Yuhmad, dipuji. Lima fihi minal huda, karena padanya ada petunjuk, ada bayan, wal ilmu wal hikmah, ada ilmu, ada hikmah. Fi kitabin maknun, ayat lanjutnya berkata, fi kitabin maknun, di dalam kitab yang terjaga, atau yang terlindungi, atau yang dimuliakan. Maknun, mu'azzam. Ay fi kitabin mu'azzam mahfuz muwakkar. Yani kitabin maknun, di dalam kitab yang terjaga, mahfud, mu'azzam, dibesarkan, diagungkan, muwakkar, dihormati. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhtalafa al-mufassiruna fi hadha. Para mufassir, para ahli tafsir berselisih dalam makna ayat ini. Faqila, dikatakan huwa al-lawhul mahfuz, bahwa maksudnya kitabun maknun, kitab yang terjaga, adalah kitab di lawhil mahfuz. Wala sahih anna al-kitab alladhi bi aidil malaikah فهو المذكور في قوله في صحف مكرمة. Dan tidak sahih bahwa kitab yang dimaksud adalah yang di tangan-tangan para malaikat. Dan itu yang disebut fi qawlihi fi suhufin mukarramatin, di dalam lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahhara, yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, di tangan-tangan para safir, duta-duta, yakni para malaikat, kiramin bararah, yang mulia-mulia lagi baik. ويدل على انه الكتاب الذي بايدي الملائكه كنيرا نعم itu lebih tepat. Ini kok wala sahih, betul, saya takkan lanjutkan demikian. Was sahih harusnya kan, yang saya takkan yang salah diperbaiki. Bisa wala sahih. Was sahih. Jayid. Ini baru nyambung. Tapi kita perbaiki terjemahannya. Karena salah cetak di sini. Bukan wala sahih, tetapi was sahih. Yang benar, bahwa kitab yang yang benar adalah kitab yang di tangan para malaikat. Yaitu yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara bi aidi safarah kiramin barara. Yaitu di lembaran-lembaran yang mulia, yang ditinggikan dan disucikan, yang di tangan-tangan para safarah. Jamak safir. Safir artinya duta. Utusan-utusan, yaitu para malaikat. Kiramin barara, ini sifat malaikatnya. Kiramin barara, malaikat-malaikat yang kiram. ويدل على انه الكتاب الذي بايدي الملائكه, dan yang menunjukkan bahwa ini kitab yang di tangan-tangan para malaikat adalah ucapan لا يمسه الا المطهرون, tidak disentuh kecuali oleh yang suci, oleh mutahharun. Man humul mutahharun? Malaikat, yaitu dipegang oleh para malaikat yang mutahharun. فَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِأَيْدِيهِمْ يَمَسُّونَهَا, berarti ada di tangan-tangan mereka dan mereka sentuh. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, berarti yang menyentuhnya siapa? Mutahharun. Siapa mutahharun? Para malaikat. Berarti di mana? Di tangan-tangan para malaikat. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ qala alkitabul ladzi fis sama, itu adalah kitab yang ada di langit. La yamassuhu ila almutahharun, yani almalaika, yang dimaksud para malaikat. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, la yamassuhu indallahi illa almutahharun, enggak ada yang menyentuhnya di sisi Allah kecuali para mutahharun, ini para malaikat. Amma fid dunya, adapun di dunia, فَإِنَّهُ يَمَسُّهُ الْمَجُوسُ وَالنَّجِسُ وَالْمُنَافِقُ الرِّجْسُ, adapun di dunia bisa disentuh oleh majusi yang najis, bisa disentuh oleh munafik yang rijis, yang kotor, ila akhir, bisa. Bahkan kaum muslimin yang membaca dan mengamalkannya, mereka kaum kufar yang menjualnya. Fahih? Orang kafir, Cina, majusi, munafik, nyetak Quran, jual Quran karena laku. Karena kaum muslimin, masya Allah, mereka selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Waqtara hadzal qaul katsirun, dan dipilih pendapat ini oleh kebanyakan para ulama, bahwa la yamassuhu ilal mutahharun adalah yang ada di tangan-tangan para malaikat. Di antaranya para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Qayyim, warajjahahu, dan beliau merajihkannya. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, za'amat Quraisy, atau za'amat Quraisy, anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin. Quraisy menuduh, za'ama maknanya menuduh dengan tanpa ilmu, dengan tanpa hujjah, sehingga kita terjemahkan dengan menuduh. Quraisy menuduh bahwa Quran itu turun dari setan-setan, sebagaimana yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang mendapatkan dari setan-setan kalimat-kalimat. Fa akhbarallahu ta'ala annahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Maka Allah bantah bahwa Quran ini tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci. Setan-setan tidak bisa menyentuhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain tentang tuduhan Quraisy tadi, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Tidak, bukanlah Quran ini diturunkan oleh syaitan-syaitan. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak pantas bagi mereka. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak akan bisa. Innahum anis sam'i la ma'zulun, maksudnya mereka jauh dari pendengaran, terpisah dari pendengaran. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza qaulun jayyid, ini pendapat yang bagus. Wa huwa la yakhruj anil qauli qablah, dan ini tidak keluar dari ucapan sebelumnya, artinya tidak bertentangan dengan ucapan sebelumnya. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, fi hadhil ayah, tentang ayat ini, la yajid ta'mahu illa man amana bihi, tidak akan bisa merasakan lezatnya kecuali siapa yang beriman padanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini tidak bertentangan dengan apa yang sahih, yaitu tidak bisa merasakan lezatnya apa yang terkandung dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang mutahhar, orang yang disucikan, orang yang dibersihkan hatinya, orang yang memiliki qalbun salim, akan bisa merasakan lezatnya Al-Quran, dan bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil fawaidnya, bisa mengambil ahkamnya, dan bisa memahami maknanya. Baik. Ini makna la yamassuhu illa al-mutahhar. Apakah bertentangan dengan yang tadi? Tidak bertentangan. Yang tadi, yang di langit, yang tidak disentuh kecuali oleh para malaikat, yang ada di tangan-tangan malaikat. Adapun di dunia, enggak akan bisa memanfaatkannya kecuali mukminun al-mutahharun, yang disucikan adalah mukminun, karena mereka selalu memiliki tazkiyah, tazkiyatun nufus. Apa itu? Ibadahnya sebagai tazkiyatun nufus, salatnya, puasanya, dzikirnya, semua ibadahnya menjadi pensuci. Qad aflaha man tazakka. Nah, siapa yang dimaksud? Mukminun. Sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya dengan ibadah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Ibnu Katsir, hadza qaulun jayyid. Ini ucapan yang bagus dan tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam Bukhari, bahwa ini di dunia, ini di akhirat. Ini di bumi, ini di langit. Tidak bertentangan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza min isyaratil ayah wa tanbihiha. Ini isyarat dari ayat dan peringatan dari ayat. Wa huwa annahu la yaltadid bihi wa biqira'atihi wa fahmihi wa tadabburihi illa man yashhad annahu kalamullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini isyarat dari Allah, peringatan dari Allah, bahwa tidak akan bisa yaltazid bihi, enggak akan bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan bertadabbur mempelajarinya, kecuali orang yang mempersaksikan bahwa ini benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, takallama bihi haqqan, yang benar-benar ini pembicaraan Allah, yang Allah berbicara dengannya. Orang-orang inilah yang akan merasakan lezatnya Quran. Mendengarkannya lezat, membacanya lezat, mempelajarinya lezat, mengamalkannya nikmat. Wa anzalahu ala rasulih. Siapa yang merasakan lezatnya? Orang-orang yang yakin bahwa ini ucapan Allah dan diturunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. La yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi minhu haraj. Tidak akan bisa mencapai makna-maknanya kecuali mereka yang hatinya tidak memiliki haraj, tidak memiliki keberatan, tidak memiliki penolakan, biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Qala akharun, berkata para ulama yang lain, bahwa makna la yamassuhu illa al-mutahharun ay minal janabati wal hadas. Ada pendapat lain yang berkata, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya disucikan dari junub dan dari hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Berarti tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus berwudu. Yang junub harus mandi. Walafdul ayah khabar. Lafadnya dalam bentuk berita. Tetapi ma'nahu talab. Maknanya perintah. Jangan menyentuhnya kecuali yang bersih dari janabah dan bersih dari hadas. Ada qaulul fuqaha. Ada pendapat fuqaha demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Maka para ulama yang berpendapat seperti ini, menafsirkan seperti ini, menyatakan harus suci sebelum memegang mushaf. Wal muradu bil Qur'an ha huna al mushaf. Berarti mereka menafsirkan Qur'an dalam ayat ini adalah mushaf. Mushafnya. Wahtajju ala hadha au ala dhalik bima rawahu Malik. Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallam li Amr ibn Hazm. Sesungguhnya di antara tulisan yang ditulis oleh Rasulullah sallam atau surat kepada Amr ibn Hazm, an la yamassal Qur'an illa tahir. Janganlah memegang Al-Quran kecuali orang yang tahir. Demikian rawahu Imam Malik fil Muwatta dalam kitab as-salah, bab as-salah. Tapi hadisnya mursal. Dikeluarkan dari hadis Ibn Umar. Dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan juga dalam Mu'jamul Saghir. Dan juga Daruqutni. Berkata Ibn Hajar. Ibn Hajar dalam Talqis Al-Habir. Isnaduhu la ba'sa bihi. Tapi mursal kan kismin za'if. Wallahu a'la. Nah. Adapun mereka yang berpendapat pertama, menyatakan tidak mengapa menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak tahir, tetapi tetap mereka berpendapat dianjurkan. Sebaiknya yustahabbu an yatatahhar. Qauluhu tanzilu rabbil alamin ila akhirih. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Tapi apa kaitannya dengan istisqa bin nujum? Dari kajian hari ini belum tersentuh masalah istisqa bin nujum. Padahal babnya bab istisqa bin nujum. Sesungguhnya sudah disinggung di awal-awal pembahasan. Berarti pada pertemuan yang lalu, bukan pertemuan yang ini. Yaitu ketika dikatakan bi mawaqi' an-nujum. Mawaqi' an-nujum. Dan nanti ada kalimat yang berkait erat dengan masalah ini, yaitu perkara yang berkait dengan istisqa bin nujum insyaallah taala billahi taala. Sementara ada kalimat mawaqi' an-nujum yang mereka kemudian menjadikannya sebagai sebab turunnya hujan atau sebab terhalangnya hujan dengan mawaqi' an-nujum, padahal tidak demikian. Allah sebutkan, Allah muliakan sebagai ciptaan yang paling agung. Benar. Bukan untuk tanda-tanda bahwa ini adalah penyebab hujan atau penyebab terhalangnya hujan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.